Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah. Azani Allahu wa iyyakum. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari syarhu manzumatil qawaid al-fiqhiyah. Dan kita akan lanjutkan pada pagi yang cerah ini dari mulai manzumah yang ke-12. Al-maslahatu wa manzilatuha fid-din. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Bahwa agama dibangun di atas mengambil maslahat dan meninggalkan mafsadah. Mengambil maslahat dan meninggalkan qabaih, yaitu al-mafasid, mafsadah-mafsadah atau kerusakan-kerusakan. Hadha al-aslul azim wa al-qa'idah al-amah yadkhulu fiha ad-dinu kulluhu. Kaidah ini termasuk satu perkara pokok yang sangat agung, satu kaidah yang mencakup makna yang umum, masuk ke dalamnya perkara agama semuanya. Fakulluhu mabniyun ala tahsilil masalihi fid din wad dunya wal akhirah wa ala daf'il madar fid dini wad dunya wal akhirah. Fama amara Allahu bi syai'in illa wa fihi minal masalihi ma la yuhitu bihi alwasfu wa ma naha an syai'in illa wa fihi minal mafasidi ma la yuhitu bihi alwasf. Semuanya terbangun di atas mencari maslahat di dalam agama, dunia dan akhirat, atau usaha untuk mendapatkan maslahat pada perkara agama, dunia dan akhirat. Dan juga untuk menolak dari madarat dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Oleh karenanya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti di dalamnya terdapat maslahat-maslahat yang tidak bisa dilingkupi dengan sifat. Demikian juga apa yang Allah larang terhadap sesuatu, pasti di dalamnya terdapat kerusakan-kerusakan yang tidak mungkin disifati dengan, ya, dilingkupi dengan sifat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Kita lihat syarah dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, demikian juga Al-Alamah Al-Bassam rahimahumullahu ta'ala. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, beliau menyebutkan bahwa kaidah di dalam syariat Islam ja'at li sa'adati al-bashar wal intifa'i syar'anhum wad-darar fid dunya wal akhirah. Bahwa syariat Islam datang untuk membawa kebahagiaan manusia dan untuk menolak kejelekan atas mereka, demikian juga madarat, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Dan tentunya dua perkara ini, di mana syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya adalah tahsilul masalih kamilatan aw wafiratan wa taqlilul mafasidi aw i'damiha. Tujuan daripada dua perkara ini adalah untuk mendapatkan maslahat secara sempurna atau sebanyak-banyaknya. Demikian juga mengurangi dari mafsadah atau bahkan menghilangkannya. Inilah tujuan daripada syariat, yaitu dar'ul mafasid wa jalbul masalih, yaitu menolak dari mafsadah dan mendapatkan maslahat-maslahat. Dalil dari pembahasan ini banyak sekali ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh bermadarat dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Annahu laysa fi dinil Islam dararun wa laysa fihi aidan mudarrah. Bahwa di dalam agama Islam tidak ada madarat dan juga tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Bal huwa ad-dinul kamil alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iz innahu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syar'anhum wad-darar. Bahkan agama Islam yang sempurna, di mana diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk membawa kebahagiaan manusia dan menjauhkan dari kejelekan dan mudarat atas mereka. Dari kaidah ini ikhwani wa akhwati fillah azanillahu ayyakum, terdapat beberapa masalah. Tentunya banyak ya masalah yang bercabang dari kaidah ini. Di antara contohnya adalah al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah. Di antara contohnya dari al-masalih al-mursalah adalah terkait dengan Mi'raj An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu idza ja'alna 'idan li munasabati al-Mi'raj kana dhalika maslahah. Kalau mungkin dijadikan 'id atau lebaran pada Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat di dalamnya maslahat. Wahai anak Muslimin, ya tadzakkaruna hadhihi al-munasabah al-'azimah, bahwa kaum Muslimin bisa mengingat ya satu kejadian yang agung ini. Urujun Nabi ila sama, Nabi diutus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Wa fardhu as-salawatil khamsi alaih, kemudian diwajibkan atas Nabi salat lima waktu. Wa mukalamatuhu ar-rabb ar-rabba azza wa jalla, dan juga pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah munasabah azimah, satu kejadian yang sangat agung. Ya. Demikianlah dikatakan oleh orang-orang bahwa ini disebut dengan al-masalih al-mursalah. Maka jawaban atas syubhat yang seperti ini ikhwani wa akhwati fillah, annahu yurja' fi tahqiqil masalih wal mafasid ila syara', bahwa untuk menentukan ini adalah masalih al-mursalah adalah apakah di dalamnya ada maslahat atau kerusakan atau mafsadah, itu semuanya dikembalikan kepada syara', dikembalikan kepada syariat Al-Kitab wa Sunnah. La ila adz-dzauq wala ila ar-ra'i wala ila al-khayal, ya, tidak kepada perasaan, kepada akal, kepada khayalan. Wa na'lam anna ma umira bihi fa huwa maslahah wa ma nuhiya anhu fa huwa mufsadah, bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah itu maslahah dan semua yang dilarang itu adalah mafsadah. Wal ghaya min tarkil mahdhurat hiya as-sa'adah, sedangkan tujuan daripada meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sa'adah. Oleh karenanya maslahat yang tadi dianggap sebagai masalah mursalah dalam mi'raj, ya, tidak ada syariat yang menganjurkan, tidak ada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sama sekali terhadap perkara-perkara tersebut. Itu sekedar apa yang disebutkan tadi, zauq, ra'i, dal khayal, ya, sekedar perasaan, ya, akal pikiran dan juga khayal. Ya, oleh karenanya maslahat al-mursalah harus didasarkan kepada dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, selanjutnya pada hasiah yang pertama di halaman 56. Satu kaedah, intifa'u dharar fi syari'atil islamiyah, yaitu ditolaknya mudarat dalam syariat Islam. Bahwa madarat dalam syariat Islam itu madfu' wa marfu', yaitu ditolak dan dihilangkan. Al-madfu' ditolak, yaitu sebelum turunnya madarat tersebut. Sedangkan marfu' yaitu dihilangkan ketika madarat tersebut sudah ada. Fasyar'u la yumkin an yukirra dhararan bal yanfi dharara mahma kana, bahwa syariat tidak mungkin membiarkan mudarat, akan tetapi justru menafikan mudarat sebisa mungkin. Dalilnya adalah la dharara wa la dirar, tidak boleh berbuat mudarat dan juga yang bermudarat kepada orang lain. Dalam hadis yang lain yang dihasankan oleh Syekh Albani, man dharra dharallahu bihi, barang siapa yang berbuat mudarat kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan mudarat kepadanya. Dari kaidah ini, ikhwani wa akhwati fillah, ya, di halaman 57 terdapat beberapa cabang pembahasan, di antaranya adalah ini beberapa contoh, ya. Laukana laka jar, ya, jika engkau memiliki tetangga, wasara yu'dika bisautil aghani wa al-mazamir wal-ma'azif, dan mengganggu dengan suara musik, ya, dengan suara nyanyian, lagu-lagu, alat musik. Fahallakal haqqu fi mutalabatihi bi raf'i dhalika, apakah engkau memiliki hak untuk memintanya menghilangkan mudarat tersebut? Al-jawab, na'am, lakal haqqu fi mutalabatihi bi raf'i dhalika. Ya, benar, engkau memiliki hak untuk memintanya menghilangkan dari mudarat tersebut. Di antara contoh yang lain adalah fa idza akala al-insanu basalan aw thuman. Ya, seorang yang makan bawang putih, bawang merah maupun bawang putih, fa innahu la yumakkanu min dukhulil masajid daf'an li adiyatihi. Maka tidak boleh orang tersebut masuk ke dalam masjid dalam rangka untuk menolak gangguannya. Ya, sehingga semua bau aroma yang tidak sedap yang bisa mengganggu orang yang sholat, tentunya keumuman orang itu merasa terganggu dengan bau tersebut, maka harus dijauhkan dari masjid. Ya, bahkan yang demikian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di situ, mereka dikeluarkan dari masjid ya bahkan sampai ke Baqi', ya sampai ke tempat yang jauh di luar masjid, yaitu di makam Al-Baqi'. Ya, dan ini ya sering terjadi di mana ketika bau yang sangat menyengat sehingga tidak bisa konsen, tidak bisa khusyuk di dalam sholat, terkadang harus membatalkan sholat, pindah tempat, ya, dan seterusnya. Maka yang demikian, ya, ditolak, tidak boleh, ya, masuk ke dalam masjid. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azaniyallahu wa iyyakum. Contoh yang lain adalah yasrabuna ad-dukhan, ya, banyak yang, ya, menghisap rokok. Maka yang demikian lanal haq fi an namna'ahu walau bil quwwah idza kunna nastati'u dzalika. Ya, kita memiliki hak untuk kemudian melarang orang tersebut apabila kita memiliki kekuatan, artinya kita berhak, kita memiliki sultah, ya, kekuatan sebagai atasan. Wa illa idza kana al makanu lahu fa innana nughadir, kecuali kalau tempat tersebut adalah tempat orang yang merokok tersebut milik dia, maka kewajiban kita adalah meninggalkannya, meninggalkan tempat tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama di halaman 58 adalah law wudi'a kusuru bitikh au mauzin au ma asbah dalika. Yaitu jika seorang meletakkan, ya, kulit semangka atau kulit pisang sembarangan. Thumma athara bihi insan fatalafa fa alaihi dhamanuhu. Kemudian seorang terpleset sehingga kemudian sakit, ya, patah tulang atau yang lainnya. Tajibu alaihi diyatu kamilatan wal kafarah. Maka wajib atas orang yang lalai tersebut meletakkan sesuatu yang licin tadi untuk membayar diyah dan kafarah. Demikian kalau yang terkena barang yang licin tadi adalah hewan, misalnya kalba'ir masalan wangkasar, kemudian patah tulangnya. Fa'alaihi dhamanu hadzal ba'ir, maka dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, itu contoh-contoh, ya, di mana seorang wajib untuk menjauhkan mudharat atas orang lain. Contoh yang berikutnya, law anna syakhsan bana ila janbika baitan wa ja'ala lahu furjat yakshifna baitak fa hal darar. Seorang yang membangun rumah, dan tentunya ini rumah yang mungkin dua lantai ke atas, ya, dan kemudian dibuka furjat, ya, ada celah-celah, ada jendela-jendela, lubang-lubang. Fahadza dharar, maka ini bermudharat kepada rumah-rumah yang ada di bawahnya. Karena akan, ya, terlihat, ya, aurat. Ini umumnya adalah rumah yang ada di, ya, Saudi, ya, bahwa setiap rumah itu, hampir setiap rumah itu memiliki pagar. Semua dipagari sehingga keluar rumah itu tanpa, ya, memakai jilbab, ya, dengan pakaian biasa itu tidak kelihatan karena pagarnya tinggi, mungkin setinggi, ya, tembok kita gini, ya, dia diputar semua satu rumah. Nah, sehingga aman ketika keluar rumah bermain-main apa, ya. Itu aman. Istri, anak-anak, putri-putri, ya, aman, tidak terganggu. Tapi ketika tetangga kemudian menaikkan, maka kewajibannya adalah untuk menutup, tidak membuat lubang sehingga tidak melihat tetangganya yang ada di bawahnya. Kalau kemudian membuat lubang, maka dikatakan dalam usul fikih di sini fahada dharar, ini bermudharat kepada tetangganya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya para ulama mengatakan yalzamul a'la sutratun tamna musyarafata al asfal. Oleh karenanya orang yang membangun lebih tinggi kewajibannya adalah untuk menutup sutrah, untuk menutup sehingga tidak bisa melihat yang ada di bawahnya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya adalah Contoh yang lain adalah seorang yang menggunakan air dalam toharah, akan tetapi bermudarat dengan memakai air tersebut, maka tayammam wujuban walaysa rukhsatan. Maka tayammum orang tersebut hukumnya adalah wajib. Ya, bahkan bukan rukhsah. Kenapa? Karena kalau memakai air akan bermudarat. Ya, jika memakai air dipastikan akan bermudarat, maka hukumnya wajib untuk tayammum. Li'anna ad-darara mamnu'un syar'an. Karena mudarat dalam din kita adalah terlarang secara syara', ya. Sehingga wajib untuk ditinggalkan. Contoh dari kalangan sahabat adalah apa yang terjadi pada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Tayammama minal janabati wa lam yaktasil. Li'anna laylah kanat baridatan wa khafa 'ala nafsihi. Istadalla bihadhihi al-ayah wa la taqtulu anfusakum. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fa dhahika iqraran lahu 'ala dzalika. Ya, ketika Amr bin Al-As radhiyallahu anhu tayammum ketika wajib mandi janabah digantikan dengan tayammum, ya, jadi seorang yang tidak mampu mandi ketika berkewajiban janabah, mandi janabah, maka untuk mengganti mandi tersebut adalah tayammum, seperti tayammumnya berwudu, sama dengan tayammumnya berwudu. Maka kemudian Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengabarkan kepada Nabi, maka Nabi pun tertawa dan kemudian ia membenarkan perbuatannya. Ikhwani wa akhwati fillah a'azanillahu wa iyyakum. Ya. Contoh yang lain adalah seorang yang sedang operasi mata sehingga tidak mampu untuk sujud. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, la tasjud yajibu an tumi'iman. Maka jangan kau sujud, dan wajib atasmu untuk isyarat saja, untuk gerakan isyarat saja. Kenapa? Karena ya sakit mata yang sampai dioperasi dan tidak bisa untuk sujud. Fahada aslun min usulil Islam annahu jaa li jalbil masalih wa dfa'il madar wa annahu jaa li sa'adatil bashar wal intifa'i syar'anhum wad darar. Ya, inilah salah satu kaidah pokok di dalam agama kita. Tujuannya adalah untuk jalbul masalih wa daf'ul madar, untuk mengambil ya maslahat dan menjauhkan dari mudarat, dan semuanya adalah dalam rangka untuk sa'adati al-bashar wa intifa'i asyar anhum wa dharar, ya, untuk kebahagiaan manusia dan menjauhkan dari kejelekan. Ikhwani wa akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum. Pada halaman 59 disebutkan, fa kullu khairin fid dunya wal akhirah fa huwa min thamarati tauhid wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fa huwa min thamarati asyirki. Semua kebaikan di dunia dan akhirat adalah buah daripada tauhid, demikian semua kejelekan di dunia dan akhirat semuanya adalah buah dari kesyirikan. Termasuk yang Allah perintahkan adalah perkara as-salat waz-zakah was-siyam wal-hajj. Ya. Di antara faedahnya adalah insirahu as-sadr wa nurihi. Ya, bagaimana lapangnya dada, cahaya yang didapatkan dengan ibadah tersebut. Zawal humumihi wa ghumumihi, ya, hilangnya rasa sedih, gundah gulana. Wa nasyatul badan wa khifatihi, ya, semangatnya anggota tubuh dan juga ringannya. Wa nurul wajh, cahaya yang ada di wajah. Sa'atul rizki, luasnya rizki. Wal muhabbah fi kulubil mu'minin, rasa cinta yang ada di hati-hati kaum mu'minin. Ini semua adalah faedah dari ibadah-ibadah tersebut. Dan semua demikian dalam zakat, sedekah, ya, wal ihsan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, menyariatkan untuk berkumpul al-istima' lil ibadah fi mawadhi'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkumpul dalam beberapa ibadah seperti salat lima waktu, salat Jumat, Id, ya. Kemudian di ibadah-ibadah haji, ya masyairul hajj, kemudian juga listima' li zikrillah wal ilm nafi', ya berkumpul untuk majlis ilmu, majlis zikir, ya, maka semuanya tujuannya adalah untuk maslahat manusia. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan al-bai' wal-uqud al-mubahah, jual beli dan juga akad-akad yang mubah, maka terdapat di dalamnya adalah maslahat untuk manusia, hajat untuk manusia. Ketika mengharamkan riba dan semua akad-akad yang rusak, yang haram, demikian juga dalam rangka untuk ya menolak dari, menjauhkan dari kedzaliman dan mafsadah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian juga wa abaha at-tayyibat. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengizinkan at-tayyibat, menghukumi mubah terhadap at-tayyibat minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal manakih, dari makanan, minuman, pakaian, nikah, terdapat di dalamnya maslahat yang besar. Ketika mengharamkan al-khaba'ith, ya semua yang kotor, yang jorok, ya, minal ma'akil wal masyarib wal malabis wal manakih, terdapat di dalamnya lima fiha minal khubthi wal madharrah ajilan aw ajilan, karena terdapat di dalamnya ya perkara yang kotor, ada mudharat, baik itu dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang akan datang. Fatahrimuha himayatan li'ibadihi, maka diharamkan itu dalam rangka untuk ya menjaga, melindungi hamba-hambanya, wasiyanatan lahum, untuk menjaga mereka semuanya, la bukhlan alaihim, bukan karena kebakhilan atas mereka, bal rahmatan minhu bihim, bahkan itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fakama anna ata'ahu rahmatan faman'uhu rahmatun, fakama anna ata'ahu rahmatun faman'uhu rahmatun. Ya, demikian juga ketika Allah memberikan sesuatu maka itu rahmat Allah, maka sebaliknya ketika Allah melarang maka itu juga adalah kasih sayang Allah. Contohnya adalah inzalu al-matar. Contohnya adalah menurunkan hujan. Biqadri ma yahtaju ilaihi al-ibadu rahmatan minhu. Dengan kadar yang cukup ketika Allah menurunkan hujan, maka itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa idza zada bihaitsu tadarra tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melebihkan hujan tersebut, maka akan bermudharat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menahan hujan tersebut, maka itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah wabil jumlati fa ama fa awamiru rabbi qutul qulub. Kesimpulannya adalah bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan hati kita semua, wa ghidha'uha, dan juga gizi ya untuk hati kita semua. Sebaliknya wa nawahihi da'ul qulub wa sumumuha, sedangkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala adalah penyakit untuk hati, wa sumumuha, dan juga ya racun untuk hati kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lihat syarah ya, penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin pada halaman 60. Beliau menjelaskan tentang ad-darurat al-khamsu, ya, lima kebutuhan utama, lima perkara yang darurat, yaitu an-nafs wal mal wal badan wal akal wal ad-din. Lima perkara pokok, perkara darurat pada setiap manusia adalah jiwa, harta, badan, akal, dan agama. maka kaidahnya adalah dalam perkara ini, anna hadhihi syari'ah al-islamiyah ja'at li jalbil masalih au takmiliha. Bahwa syariat Islam datang untuk mengambil maslahat dan menyempurnakannya, wa daf'il madar wa taqliliha, dan menolak mudarat dan juga menguranginya. Wa hadha 'amun yashmulu kullama yahtaju al-insan ilayhi fi umuri dinihi wa dunyahu. Dan ini mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam semua perkaranya, baik itu urusan agamanya maupun urusan dunianya. Bal kullu shay'in tahsulu bihi al-maslahatu aw yahsulu bihi takmilul maslahati fa huwa amrun matlubun la budda minhu. Bahkan semua perkara yang dengannya akan didapatkan maslahat atau dengannya akan menjadi sempurna maslahat tersebut, maka itu adalah perkara yang dicari, perkara yang dituntut dalam agama kita, amrun matlub ya. In kana amran la budda minhu fa innahu yakunu ala sabilil wujub. Ya, apabila itu adalah perintah, maka itu menjadi perkara yang wajib. Wa in kana amran duna dzalika fa innahu yakunu ala sabilil istihbab. Kalau perintah tersebut ya ada di bawahnya, maka bersifat istihbab, bersifat sunnah. Ya, ketika memahami perkara yang wajib dan perkara yang sunnah, maka kita meyakini bahwa perkara yang wajib itu adalah kebutuhan kita semuanya. Ya, sedangkan perkara yang sunnah itu adalah menyempurnakan semua urusan kita. Wa kullu shay'in yatadammanu dararan fi ayyi shay'in kana fa innahu manhiyun anhu. Demikian sebaliknya, semua perkara yang terdapat di dalamnya adalah mudharat. Ya, dalam semua perkara, maka itu adalah perkara yang dilarang di dalam din kita. Imma ala sabili wujubi tarki wa imma ala sabil al-afdal wal akmal. Apakah larangan tersebut adalah bersifat wajib untuk ditinggalkan? Ya. Atau lebih utama untuk ditinggalkan? Ya, lebih sempurna untuk ditinggalkan. Inilah kaidah di dalam din kita, ya, di dalam memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga kesimpulan dari apa yang kita bahas, al-khulasatu wal khulasatu di halaman 61, anna hadhihi syari'ah al-kamilah ja'at bi tahsilil masalih wa takmiliha wa bidar'i al-mafasidi wa taqliliha. Bahwa syariat yang sempurna ini tujuannya adalah untuk mendapatkan maslahat atau menyempurnakannya dan juga menolak dari semua kerusakan dan untuk menguranginya. Itulah tujuan daripada syariat Islam. Wa kadzalika al-mawarits wal auqaf wal wasaya wa ma fi ma'naha mustamilatun kulluha ala ghayatil maslahati wal mahasini. ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من ابواب العلم فضلا عن جميعه. Demikian juga dalam perkara warisan, wakaf, wasiat, ya, maka tercakup di dalamnya mustamilah kulluha ala ghayati al-maslahati wal mahasin. Dalam semua syariat tersebut terdapat di dalamnya puncak daripada maslahat dan juga kebaikan, sehingga tidak mungkin semuanya disebutkan, hikmah-hikmah, maslahat-maslahat yang ada dalam satu bab, karena keterbatasan kita sehingga tidak bisa untuk mencakup semua maslahat yang ada dalam satu bab, dalam satu perintah, dalam satu larangan, ya, bagaimana kemudian disebutkan dalam abwabul ilmi, ya, fadlan an jami'hi, maka tentunya dalam semua bab tidak mungkin untuk disebutkan demikian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, idza ta'ammaltal hikmatal bahirata fi hadha dinil qawim, Jika engkau memperhatikan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sangat agung pada agama yang lurus ini, wal millah al hanifiyah, pada millah yang hanif, ya, yang murni, syariah al muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati la tunalul ibaratu kamalaha, di mana ungkapan tidak akan mungkin bisa mengungkapkan kesempurnaan agama Islam. Wala yudraku alwasfu, wala yudriku alwasfu husnaha, dan sifat tidak akan bisa mensifati semua kebaikan Islam. Wala tuqtarahu uqulu al-uqala, wala taqtarihu uqulul uqala, ya, demikian juga akal-akal orang-orang yang cerdas tidak akan bisa mengungkapkan semuanya. Walau istama'at, ya, walaupun semuanya dikumpulkan, wa kanat ala akmali akli rajulin wahidin minhum fauqaha, ya, kalaupun semuanya berkumpul dalam rangka untuk mensifati itu semuanya, maka tidak mungkin mensifati kesempurnaan Islam, ya, hikmah yang terdapat dalam semua syariat Islam. Wa hasbal uquli alkamilatil fadilati an agdrakta husnaha, dan sesuai dengan kesempurnaan akal tersebut, maka dia mendapatkan, ya, kebaikan daripada syariat Islam tersebut. Wa syahidta laha, engkau akan menyaksikan kesempurnaan Islam tersebut. Wa annahu ma taraqa al-alima syari'atun akmalu minha wala a'zam wala ajal, fa fiha asy-syahid wal masyhud lahu wal hujjah wal muhtaj lahu wad dalil wal burhan, walau lam ya'ti ar-rasulu bi burhanin 'alaiha lakafa biha burhanan wa syahidan 'ala annaha min 'indillahi ta'ala. Dan apabila terbetik pada seorang alim, ya, sebuah syariat, ya, yang mana itu adalah sempurna dan tidak ada yang sempurna lebih dari itu, tidak ada yang lebih mulia dari syariat Islam, maka bisa didapatkan asyahid wal masyhud lahu, ya, apa yang orang yang menyaksikan dan apa yang disaksikan, hujjah dan juga apa yang ditegakkan hujjah atasnya, adanya dalil dan burhan. Sehingga kalau seandainya tidak ada seorang rasul, ya, yang membawa burhan, yang membawa petunjuk, lakafa biha burhanan wa syahidan, maka semua syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala cukup untuk menjadi burhan dan syahid. Ala annaha min indillahi taala, bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluha syahidah lillahi bikamalil ilmi, dan semuanya bersaksi atas kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa kamalil hikmati, sa'atir rahmati wal birri wal ihsan, dan atas sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala, luasnya kasih sayang Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang gaib maupun perkara yang syahid, perkara yang bisa, yang tidak nampak maupun yang nampak. Wal ilmu bil mabadi' wal awaqib, ya, ilmu terhadap semua perkara-perkara yang dasar maupun perkara-perkara yang itu menjadi akibat dari sebuah perbuatan. Wa annaha min a'dhami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala 'ibadihi, dan itulah nikmat yang Allah berikan, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fama an'ama 'ala 'ibadihi ni'matan ajalla min an hadahum laha, maka tidak ada satu nikmat yang lebih besar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kesempurnaan Islam, pemahaman terhadap sempurnanya Islam. Wa ja'alahu min ahliha, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang-orang Islam. Wa mimman irtadahum laha wartadaha lahum, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, meridai mereka semuanya untuk Islam ini, dan Allah Subhanahu wa taala meridai Islam untuk mereka semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, kesimpulan daripada perkataan Al-Qayyim rahimallahu taala adalah menjelaskan bagaimana ya hikmah yang sangat mendalam dari agama Islam. Apa yang ada di dalamnya dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah pada kaidah yang selanjutnya, tazahumu al-masalih. Tazahumu al-masalih, yaitu benturan di antara maslahat-maslahat yang ada. Fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila terjadi benturan atas beberapa maslahat, maka didahulukan yang paling utama dari semua maslahat yang ada. Idza dara al-amru baina fi'li ihdal maslahatain wa tafwitil ukhra bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma ru'iya akbarul maslahataini wa a'lahuma fafu'ilat. Apabila terjadi pada satu perkara ya untuk mengerjakan satu maslahat di antara dua maslahat dan meninggalkan yang lainnya dan tidak mungkin untuk dijama' di antara kedua maslahat tersebut, maka ru'iya akbarul maslahataini, maka diambil maslahat yang paling besar, wa a'laha, dan juga maslahat yang paling tinggi, fafu'ilat, maka dikerjakan maslahat yang paling besar dan paling tinggi tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Syekh Al-Bassam rahimallahu ta'ala beliau menyebutkan pada hasiah yang pertama, catatan kaki yang pertama, idza tazahamat al-masalihu wa sara labudda min fi'li ihdahuma quddimal a'la minha 'alal adna. Ketika ada maslahat-maslahat yang berbenturan, maka dan harus didahulukan salah satunya, maka didahulukan yang lebih besar maslahatnya. Jalban lil khairi minhuma aw mahma amkan, ya, untuk mendapatkan kebaikan sebisa mungkin. Fa fil ibadah tuqaddamul wajibat 'alal mustahabbat. Ya, dalam perkara ibadah didahulukan perkara yang wajib dari perkara yang sunnah. Wa bil imtithal tuqaddamu ta'atu Allahi 'ala kulli ahadin. Demikian juga dalam perkara mengerjakan, maka ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada ketaatan kepada selainnya. Summa ta'atul walidain fil ma'ruf 'ala man siwahuma, mendahulukan ketaatan kepada kedua orang tua dalam perkara yang ma'ruf dibandingkan dengan selain keduanya. Wa hakada al-aqrab fal aqrab fil birri wal ihsan. Demikianlah ya, untuk mendahulukan orang yang lebih dekat ya, dan kemudian selanjutnya dalam perkara kebaikan. Demikian juga al-adat yuqaddamu minhal anfa 'ala ghairihi, dalam perkara adat ya, kebiasaan, maka didahulukan yang lebih bermanfaat daripada yang lainnya. Fatuqaddamul a'malul muta'addi naf'uha ilal khalqi 'alal qasir naf'uha. Maka didahulukan amalan yang akan membawa manfaat kepada orang lain daripada satu amalan yang itu hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Kullu hadha liyaghtanim al-muslimu ma huwa ajal wa afdal wa a'la idza la yumkinuhu al-itiyan bil amrayn kilayhima al-fadil wal mafdul. Ya, demikianlah seorang muslim untuk mendapatkan ya satu faedah yang lebih besar, yang lebih tinggi, ketika tidak bisa mendatangi dua perkara tersebut secara bersamaan, antara yang fadil dengan yang mafdul tersebut, dan harus mendahulukan salah satunya, maka didahulukan yang lebih besar manfaatnya. Pada hasiah yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang birrul walidain, ayyunasi ahaqqu bihusni suhbatihi, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan ya ihsan, mendapatkan kebaikan, maka Nabi menjawab, ummuk summa ummuk summa ummuk. Kemudian yang keempat baru mengatakan abuk. Ya. Ini menguatkan apa yang disebutkan dalam pembahasan kita antara dua maslahat ketika itu ya bertabrakan dan tidak mungkin untuk disatukan, maka didahulukan yang lebih utama. Fa in kanat ihda al-maslahataini wajibah wal ukhra sunnah quddimal wajibu ala sunnah. Dan tatkala salah satu dari maslahat tersebut wajib sedangkan yang kedua adalah sunnah, maka didahulukan yang wajib atas yang sunnah. Wahada mithlu idza uqimatish shalatul fariidhatu lam yajuz ibtida'u tatawwu'. Demikian contohnya adalah ketika iqamah pada salat fardu sudah ditegakkan, maka tidak boleh untuk memulai salat sunnah. Maka tidak boleh untuk memulai salat sunnah. Wa kada idza dhaqa al-waqtu. Demikian juga pada keadaan di mana waktunya sangat sempit. Ya, maka didahulukan yang wajib. Wa kadzalika la yajuz naflu as-siyam wal hajj wal umrah wa 'alaihi fardun. Demikian juga tidak boleh untuk melakukan puasa, haji, umrah yang itu sunnah padahal memiliki kewajiban ya siam atau puasa, haji dan umrah yang bersifat wajib. Maka didahulukan yang wajib. Wa in kanat al-maslahatani wajibataini quddima aujabuhuma. Ketika dua maslahat tersebut dua-duanya adalah wajib. Dua-duanya wajib, maka yang didahulukan yang mana? Adalah yang lebih wajib. Fayuqaddamu salatul fardhi ala salati an-nadhar. Maka didahulukan salat fardu daripada salat nadar. Ya, seorang yang nadar untuk salat itu menjadi wajib karena sudah nadar. Akan tapi salat fardu didahulukan daripada salat nadar. Kan nafaqa allazima lizaujat wal aqarib wal mamalik. Contoh yang lain adalah nafkah yang wajib kepada istri, kepada keluarga dan juga kepada budak ya, hamba sahaya. Maka yang didahulukan adalah nafkah untuk istri, baru kemudian untuk hamba sahaya, kemudian anak-anak, thumma al-aqrab fal-aqrab, kemudian orang yang terdekat dan kemudian selanjutnya. Wa kadza shadaqatu al-fitri, demikian juga sedekah fitr ya, zakatul fitri, demikian juga urutannya al-aqrab fal-aqrab. Wa in kanat al-maslahatani masnunataini quddima afdaluhuma. Kalau dua maslahat tersebut dua-duanya sunnah, mana yang didahulukan ikhwani wa akhwati fillah? Maka yang didahulukan adalah yang afdaluhuma, yang lebih utama atas dua ibadah sunnah tersebut. Fatuqaddamu ratibatu ala sunnah wa sunnah ala nafli al-mutlaqah. Ya. Maka sunnah yang rawatib itu lebih didahulukan atas sunnah yang mutlaqah, ya sunnah yang secara mutlak. Wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin ka ta'lim wa 'iyadatil marid wa tiba'il janais wa nahwiha 'ala ma yanfa'uhu 'ala ma naf'uhu qasirun ka shalatil nafilah wa dzikri wa nahwihima. Demikian juga yang manfaatnya muta'addi, manfaatnya sampai kepada orang lain. Ya, itu lebih didahulukan daripada yang itu manfaatnya kepada diri sendiri. Atau hanya untuk diri sendiri. Contohnya adalah menengok orang sakit, ya mengantar jenazah, ya, dan sejenisnya. Dibandingkan dengan satu ibadah yang itu hanya untuk diri sendiri, kembali kepada diri sendiri seperti sholat sunnah, zikir, yang membaca Al-Quran dan yang lainnya. Tuqaddamu as-sadaqatu wal birri, tuqaddamu as-sadaqatu wal birru lil qarib ala ghairihi. Ya, didahulukan sedekah, berbuat baik kepada orang-orang dekat. Wa yuqaddamu min 'idki ar-riqab aghlaha wa anfasiha, demikian juga didahulukan untuk memerdekakan budak yang paling mahal dan paling bagus. Taib. Ini kaidah secara umum. Ada beberapa pengecualian, ikhwani wa akhwati fillah. Azani Allah wa iyyakum. Walakin hahuna amrun yanbaghi atafattun lahu. Di sini ada satu perkara yang kita ya harus berhati-hati, bahwa annahu qad yu'radu lil amalil mafdhuli min al awaridi ma yakunu bihi afdhal min al fadhil. Di mana terkadang pada satu amalan yang mafdhul, amalan yang ya ada yang utama, ada yang tidak utama. Pada amalan yang tidak utama, karena adanya beberapa perkara sehingga amalan yang tidak utama tadi menjadi lebih utama daripada amalan yang lebih utama. Ya, bisa babi iktiranihi bima yujibu atafdhil, karena pada amalan yang tidak utama tersebut memiliki sebab yang mengharuskannya untuk dijadikan lebih utama. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di antara sebab-sebab tersebut yang menjadikan amalan mafdhul ya lebih didahulukan daripada yang fadhil, ya. Ada banyak ya di halaman 67. An yakuna al-amalu al-mafdhulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin. Karena amalan yang mafdhul ya itu diperintahkan pada tempat tersebut, pada keadaan tersebut. Kal azkar fi sholati wa intiqalatuha wal adkaru ba'daha wal adkaru al muwadhdhafatu fi awqatiha takunu afdhal min al qira'ati fi hadzal fi hadhihi al mawatin ma anna al qira'ata afdhal min adh-dhikri. Contohnya yang mafdhul lebih didahulukan daripada yang fadhil adalah, atau dikarenakan tadi karena memiliki khususan pada tempat tersebut, contohnya adalah zikir di dalam zikir-zikir di dalam salat, ya. Kemudian juga ucapan-ucapan perpindahan. Demikian juga zikir-zikir yang setelahnya, zikir setelah salat. Dan juga zikir-zikir yang dikhususkan pada waktu tertentu. Maka zikir-zikir tersebut lebih utama daripada al-qira'ah, di sini adalah qira'atul Quran. Daripada membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran adalah zikir yang paling mulia, zikir yang paling bagus. Tetapi zikir dalam sholat tersebut lebih utama. Kenapa? Karena terkait dengan keadaan dan waktu, sehingga dia lebih didahulukan. Sebab yang kedua, minal asbab al-mujibati litafdhil an yakuna al-amalul mafdhul mustamilan ala maslahatin la takunu fil fadhil. Dikarenakan pada amalan mafdhul itu mencakup maslahat yang tidak ada pada amalan yang fadhil. Kahusuli ta'lifin bihi ya au naf'in muta'addin la yahsulu fil fadhil au yakunu fil 'amali al mafdhul daf'u mafsadatin yudhan husuluha fil fadhil. Seperti contohnya adalah bahwa pada amalan yang mafdhul tadi memiliki maslahat yang tidak ada pada amalan yang fadhil. Contohnya pada amalan mafdhul husul ta'lif bihi, ya. Bisa melunakkan hati orang-orang yang diinginkan. Ya. Au naf'in muta'addin, atau manfaat yang sampai kepada orang lain yang itu tidak ada pada yang fadhil. Au yakunu fil amali al-mafdhul daf'u mafsada, atau pada amalan yang mafdhul tadi terdapat kelebihan, yaitu adanya makna menolak dari mafsadah, yang itu bisa terjadi pada amalan yang fadhil. Maka disitulah mafdhul didahulukan. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, sebab yang menjadikan mafdhul itu lebih utama, an yakuna al-amalu al-mafdhul az-ziyadu az-ziyada maslahatan lil qalbi minal fadhil. Bahwa pada amalan mafdhul itu lebih banyak maslahatnya untuk hati daripada amalan yang fadhil. Kama qala al-imamu Ahmad rahimallahu ta'ala, lamma su'ila an ba'dil a'mal undur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Contohnya adalah perkataan Imam Ahmad tatkala beliau ditanya tentang beberapa amalan, mana yang didahulukan? Maka jawaban beliau, lihatlah, ya, mana yang lebih maslahat untuk hatimu, mana yang paling maslahat untuk hatimu, maka lakukanlah. Ya, maka keadaan-keadaan inilah yang menjadikan amalan yang mafdhul bisa lebih diutamakan daripada amalan-amalan yang fadhil. Walaupun secara kaidah tadi bahwa antara sunnah dengan sunnah, maka yang lebih besar, ya, itu yang didahulukan. Antara wajib dengan wajib, mana yang lebih besar kewajibannya, itu yang didahulukan. Tetapi keluar dari kaidah itu dengan beberapa sebab tadi. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala pada halaman 64, contohnya adalah tazahumu nafli mutlaqin wa nafli muqayyadin fayuqaddamu an-naflu al-muqayyad. Antara sunnah yang mutlak dengan sunnah muqayyad, maka didahulukan sunnah yang muqayyad. Contohnya adalah la yabqa min waqtil isya illa miqdar raq'atain fahuna nuqaddim raq'atai ratibati al-isya li'anna nafl al-muqayyad a'la min nafli al-mutlaq. Ya. Ketika tidak ada waktu dari waktu isya kecuali hanya untuk sholat dua rakaat, maka didahulukan dua rakaat sunnahnya isya. Ya, karena itu adalah muqayyad dibandingkan dengan sunnah-sunnah yang lain. Contoh yang lain antara tahajud wa talabi ilmin syar'i, antara sholat tahajud dengan talabul ilm. Fahuna nuqaddim talabal ilmi, maka di sinilah dahulukan talabul ilm. Tentunya ini ketika tazahum, ya, ketika bertabrakan. Ya. Kenapa? Karena talabul ilm, ya, faedahnya adalah muta'addin, sedangkan tahajud faedahnya adalah, ya, qasir. Faedahnya kembali kepada diri sendiri, sedangkan talabul ilm pada diri sendiri dan kepada orang lain. Contoh yang lain adalah jihadul musyrikin wa ahlil kitab. Mana yang didahulukan? Apakah berjihad kepada orang-orang musyrik atau berjihad kepada ahlul kitab? Ya. Maka jawabannya adalah jihadul musyrikin lebih didahulukan daripada jihad ahlil kitab. Kenapa demikian? Li'anna ahlul kitab yumkin iqraruhum bil jizyah. Karena ahlul kitab masih bisa mereka untuk menerima jizyah, sedangkan musyrikin tidak bisa. Yang berikutnya adalah ajaza asy-syari' lana an na'kula ta'amahum. Ya, syariat Islam membolehkan kita untuk makan, ya, sembelihan mereka, sembelihan ahlul kitab, sedangkan sembelihan musyrikin maka hukumnya haram. Ya, maka yang pertama menjadi target untuk jihad adalah jihadu al-musyrikin. Kelebihan berikutnya bahwa anna tazawwaja nisa'ahum, diperbolehkan juga untuk menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Sedangkan wanita-wanita al-musyrikin tidak boleh dinikahi, ya. Falana fihim nau ittisal, maka di sini ada beberapa, ya, hubungan antara kaum muslimin dengan ahlul kitab dalam perkara hukum. Di sini hukum asalnya demikian bahwa mendahulukan jihad kepada orang-orang musyrikin, ya, dibandingkan dengan jihad kepada ahlul kitab ketika itu bertabrakan. Ya. Lakin idza alimna anna syarra ahli alkitab akthar min syarril musyrikin alaina fa innana nuqaddim jihad ahli alkitab. Kecuali, ya, keluar dari kaidah ini ketika madaratnya ahlul kitab lebih besar daripada madaratnya kaum musyrikin, maka didahulukan jihad kepada ahlul kitab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Ya. Demikian juga pada, ya, benturan antara yang fardu dengan yang nafilah, maka didahulukan yang fardu. Ya. Berikutnya adalah idza tazahamat al-hadiratu wal fa'itatu, antara Ya, kewajiban yang harus dilaksanakan dengan kewajiban yang sudah terlewatkan, mana yang didahulukan? Maka didahulukan yang sudah ada, yang sudah hadir pada waktu itu daripada yang sudah terlewatkan. Contohnya adalah misal udzalika rajulun dzakara qabla thulu'i syamsi bimiqdari shalatil fajri faqat annahu shalal isya ala ghairi at-taharah. Ya. Seorang terbangun dari tidurnya dan kemudian mengingat waktu sholat subuh ternyata tinggal 2 rakaat saja. Ya. Sedangkan dia ingat bahwa sholat isya-nya tidak sah karena dia sholat isya tidak di atas wudu. Ala ghairi taharah, tidak di atas wudu. Maka di sini bertabrakan antara 2 fardu, fardu sholat isya dan fardu sholat subuh, padahal waktunya tinggal kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Fahuna alaihi faridatan al-isya wal fajr, lakin salatul isya qada'an wa salatul fajri ada'an. Ya, sedangkan keadaannya bahwa salat isya itu sebagai qada untuk pengganti, sedangkan salat fajar itu ada'an, yaitu mengerjakan pada waktunya karena tersisa 2 rakaat dari terbitnya matahari. Ya. Li'annahu mazala fi waqtiha fahuna naqul quddima salatul fajri. Maka keadaan yang seperti ini, yang satunya adalah ya ada'an, yang satunya adalah qada'an, maka didahulukan yang ada'an baru kemudian dikerjakan yang qada'an. Faquddima salatul fajri, maka didahulukan, diniatkan 2 rakaat tadi salat fajar. Diniatkan apa? Salat fajar, karena itu melaksanakan tepat atau di dalam waktunya. Nah, jadi kalau didahulukan sholat isya, maka apa yang terjadi, ikhwan? Ya akhirnya dua-duanya qadha nanti. Sholat isya juga qadha, waktunya habis, sholat subuh juga qadha. Ya, makanya didahulukan mana? Yang adaan daripada qadhaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Contoh yang lain di halaman 66. As-salatu finna'lain. Ya. Salat memakai sendal. Salat memakai sendal ini sunnah. Ya, mana yang didahulukan? Apakah salat memakai sendal namun kemudian ya masyarakat akan lari? Ya, dari dai tersebut, dari orang tersebut. Demikian juga tercelanya orang tersebut karena orang awam menyangka itu adalah ya penistaan terhadap agama. Padahal itu adalah perkara yang sunnah. Ya. Maka di sini ikhwani wa akhwati fillah, ya antara 2 maslahat bertabrakan. Ya tarattabu ala dzalika mafsadah bitanfirin nas wal qadh fil fa'il wa ma asbah dzalika. Fa hal yatruku dzalika ma'a bayan anna dzalika sunnah bil lafzi aw yusalli walau hasala ma yahsulu minal fitnah. Ya. Pilihannya 2. Pilihan yang pertama yaitu meninggalkan sunnah tersebut dengan tetap menjelaskan kepada manusia bahwa itu adalah sunnah. Itu yang pertama. Pilihan yang kedua adalah tetap sholat dengan memakai sendal dan ya membiarkan apa yang terjadi dari fitnah yang ada, fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin dengan sholatnya memakai sendal. Mana yang didahulukan? Naqul al-awwal, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan pilihannya adalah yang pertama, yaitu meninggalkan sunnah tersebut dan dibarengi dengan menjelaskan sunnah tersebut kepada manusia, memahamkan kepada manusia. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin lahadamtul ka'bata wa la banaituha ala qawaidi Ibrahim wa ja'altu laha babain baban yadkhulu an-nasu wa baban yakhrujuna minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Ka'bah dibangun tidak semuanya di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau antum lihat bentuknya kotak, kemudian ada tambahan setengah lingkaran, ya. Setengah lingkaran hanya pagar saja. Ya. Padahal setengah lingkaran tersebut itu termasuk dari kaidahnya, ya, dasarnya pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Ka'bah tidak dibangun semuanya di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Nabi meninggalkannya, tidak menghancurkan kemudian membangun yang baru di atas pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka kata beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya tidak karena ya kaummu wahai Aisyah, Mereka adalah hadithu ahdin, orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Hadithu ahdin bikufrin, baru saja meninggalkan kekufuran. Maka sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah dan akan aku bangun kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim. Dan akan aku jadikan dua pintu, di mana satunya pintu untuk masuk dan satunya pintu untuk keluar. Sedangkan pintu yang ada itu cuman satu pintu, itu pun di atas pintunya. Ketika masuk harus ya naik ke atas baru kemudian turun. Maka kalau melihat maslahat, maka itu akan dibangun di atas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga sempurna. Dan lebih besar lagi maslahatnya, kemudian dijadikan dua pintu sehingga keluar masuknya mudah, satu untuk masuk, satunya untuk keluar, tidak terjadi tabrakan, ya. Dan tidak susah payah harus naik dulu untuk sampai ke pintunya. Ya, antum lihat ya, bagaimana pintu di Ka'bah itu di atas. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu taala. Di sini jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan demikian, dan kalau dibahas tentang hikmah daripada hadis ini besar sekali ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jelas maslahat yang tidak mungkin diragukan kembali atas maslahat tersebut. Namun karena melihat fitnah yang mungkin akan terjadi atau fitnah pada raja-raja yang akan terjadi setelahnya, setiap raja akan membongkar dan membangun kembali, setiap raja kemudian membongkar lagi akan dibangun yang lebih bagus lagi, yang lebih megah lagi dan seterusnya, maka itu ditutup ya. Saddu dzari'ah, ditutup ya pintu-pintu semua untuk kemudian terjadi ya fitnah yang besar yang terjadi di belakang. Maka Nabi SAW meninggalkan ya maslahat yang besar tersebut demi untuk maslahat yang jauh lebih besar. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Ini terkait dengan kaidah yang ke-13 tadi, dan kita berpindah pada kaidah yang ke-14. Tazahumu al-mafasid. Yaitu berbenturannya, berdesakannya antara mafsadah-mafsadah. Wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Dan lawan dari kaidah yang sebelumnya adalah berbenturannya antara mafsadah-mafsadah. Maka diambil yang paling ringan mafsadahnya. Al-mafasidu imma muharramat au makruhat. Yang namanya mafsadah itu adalah perkara yang haram atau perkara yang makruh. Kama annal masalih imma wajibat wa imma mustahabat. Sebagaimana maslahat imma pilihannya wajib atau satunya adalah sunnah. Fa idza tazahamat al-mafasidu bi an turra al-insanu ila fi'li ihdahuma fal wajib an la yurtakabu al-mafsadatu al-kubra. Apabila terjadi benturan antara mafsadah-mafsadah dan darurat untuk kemudian memilih salah satunya, maka yang wajib untuk ya ditinggalkan adalah an la yartakib al-mafsadah al-kubra, untuk meninggalkan mafsadah yang lebih besar. Bal yaf'alu sughra, tetapi melakukan mafsadah yang lebih kecil. Irtikaban li ahwani syarrain, ya, dalam rangka untuk ya melaksanakan atau mengambil mafsadah yang lebih kecil. Wa daf'i a'lahuma, dan untuk menolak dari mafsadah yang lebih besar. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Al-Bassam rahimallahu taala mengatakan di sini, ya, apabila idza tazahamat al-mafasidu wa sara la budda min irtikabi ihdahuma quddimal akhaf 'alal aghlaz. Apabila terjadi benturan antara mafsadah, maka ya yang didahulukan adalah yang paling ringan mafsadahnya dan kemudian meninggalkan yang lebih berat mafsadahnya. Di antara contohnya yang beliau bawakan adalah apa yang terjadi pada Al-Khidir, ya, Al-Khidir atau Al-Khidir. Ketika beliau melubangi safinah, ya, melubangi kapal, ya, dalam rangka untuk zihab khasyatan min dhihabiha kulliha, ya, khawatir akan hilang semuanya, akan rusak semuanya ketika nanti akan dihancurkan oleh mereka-mereka yang zalim. Maka kemudian dengan lubangi tadi tidak semuanya rusak atau tidak semuanya binasa. Kemudian juga seperti kaqatlihi al-ghulam khasyah min kufri abawaihi bisababi baqaihi. Demikian juga ketika Al-Khidir membunuh anak, ya, ketika Khidir membunuh anak, ternyata tujuannya adalah khasyah min kufri abawaihi, karena khawatir kedua orang tuanya yang keduanya adalah saleh, itu khawatir kemudian akan berbuat kemungkaran, kezaliman dikarenakan sebab anak tersebut, maka kemudian anak tersebut ya dibunuh. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, tentunya tafsir dari ya apa yang ada dalam surat Al-Kahfi ini untuk bisa lihat ya secara lengkap bagaimana perjalanan antara Al-Khidr dengan Nabi Musa alaihissalam ya, yang penuh dengan hikmah dalam perjalanan tersebut dan bagaimana tafsir para ulama terhadap kejadian-kejadian tersebut. Selanjutnya Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan salah satu contohnya adalah wa yumkinu an numatsil li hadhihi al-qa'idah ma dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tatkala beliau melewati satu kaum dari kalangan At-Tatar yang mana mereka minum khamr, yasrubunal khamr. Dan ternyata beliau tidak melarang mereka dari minum khamr tersebut. Maka seorang sahabat bersama dengan Ibnu Taimiyah mengatakan kepada beliau, limadza lam tanhahum, kenapa engkau wahai Ibnu Taimiyah tidak melarang mereka dari minum khamr? Maka dijawab oleh Ibnu Taimiyah, li'annahum law taraku syurbal khamri ladhahabu yahtikuna a'radhal muslimin wa yaghsibuna amwalahum wa hadha dhulmun muta'addin wa hiya a'dhamu min adh-dhulmil qasiri al-hasili bisyurbil khamri. Jawaban Ibnu Taimiyah kenapa tidak melarang minum khamrnya orang-orang Tatar tersebut? Beliau mengatakan kalau seandainya mereka meninggalkan minum khamr, maka mereka akan ya menghabisi kaum muslimin. Ya, mereka akan mendatangi kaum muslimin dan kemudian ya mencampakkan kemuliaan kaum muslimin. Mereka akan mengambil harta-harta kaum muslimin. Tentunya adalah kedzaliman yang muta'addin, kedzaliman yang menyebar kepada orang lain. Wa hiya a'dham min adh-dhulmil qasir al-hasil bisyurbil khamri. Maka tentunya itu lebih besar daripada sekedar kedzaliman yang itu hanya ya kembali kepada diri sendiri yaitu minum khamr. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Contoh yang lain di halaman 70 di bagian paling bawah yaitu contoh law kana hunaka qita'un askari aw ghayruhu yakhlu min al-muslihin alladhina yu'allimuna an-nasa ahkama dinihim. Kalau di sana ada kumpulan ya tentara di mana tidak ada di situ seorang dai yang bisa mendakwai mereka, yang mengajari mereka hukum-hukum agama mereka. Wala yusmah li ahadin bil wadhifa fi hadzal makan illa an yahliq lihyatahu. Tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ya pekerjaan tersebut kecuali harus memotong jenggotnya. Ya, fahal ahliq lihyati, apakah aku harus memotong jenggotku? Wa ad'u ila Allah fi hadzal makan, kemudian aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Au atrukuhum bil kulliyah, atau aku tinggalkan mereka. Ya. Ini sering ya dalam maslahat kita, sering ya kita mendengarkan ijtihad dalam perkara yang seperti ini. Maka jawabannya adalah utrukhum bil kulliyah. Jawabannya adalah pilihan yang kedua, tinggalkan mereka. Ya, tinggalkan. Tinggalkan mereka. Artinya jangan bekerja ke mereka sehingga diwajibkan untuk memotong jenggot. Ya, tinggalkan mereka apa adanya. Lian Allah Taala yaqulai saalaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, bukanlah kewajiban kalian untuk memberikan hidayah, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah kepada mereka. Ya. Ayat yang lain, udhu ila sabili rabbika bil hikmah, serulah ke jalan Allah dengan hikmah dan seterusnya. Ya. Wala yumkinu ad-da'wah ila Allah bil ma'siyah itlaqan, dan tidak mungkin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat, yaitu dengan tadi, dengan memotong, dengan mencukur jenggot tadi. Wa anta idza halaqta lihyataka waqa'ta fil ma'siyah, jika engkau memotongnya maka engkau terjatuh ke dalam maksiat. Walaysa 'alaika hudahum, padahal engkau tidak berkewajiban ya untuk memberikan hidayah kepada mereka. Suma innahu rubbama tahlikul lihyata bina'an 'ala ma tadhunnuhu minal masalih wala tatahaqqaqu laka. Dan bisa jadi ketika orang tersebut kemudian masuk ke dalam ya kelompok mereka dan kemudian mencukur jenggotnya atas dasar mendapatkan maslahat yang dia inginkan, bisa jadi maslahat tersebut tidak tercapai. Ya, bisa jadi setelah dia memotong jenggotnya kemudian mendakwai mereka, ternyata semuanya berada dalam ya kesesatan mereka, tidak ada yang berubah sama sekali. Artinya maslahat yang diinginkan bukan maslahat yang rajih, bukan maslahat yang pasti, tetapi itu masih dalam ya perkara yang antara iya dan tidak. Fa ta'ti mafsadatan muhaqqaqatan, maka di sini keadaan kau ketika sudah demikian, sudah masuk di mereka dan mencukur jenggotnya, ya mencukur jenggot Anda, maka engkau telah pasti ya melanggar satu ya mafsadah. Engkau telah melakukan satu mafsadah, yaitu mencukur jenggot. Limaslahatan ghairi muhaqqaqah, pada untuk tujuan satu maslahat yang itu belum tentu didapatkan. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu ayyakum. Ada beberapa contoh yang lain ya. Di antara contohnya adalah ini. Man dhahaba ilal masjid wajada munkaran fi tariqihi, seorang yang pergi ke masjid dan kemudian di jalan melihat kemungkaran. Mana yang dahulukan, padahal sudah qomat ya. Di masjid sudah qomat, ternyata di jalan lihat kemungkaran. Mana yang dahulukan, segera masuk ke masjid untuk salat berjamaah atau mengingkari kemungkaran? Ya. Maka di sini ditimbang ya kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, menimbang maslahat. Kalau bisa mengingkari dan juga tidak ketinggalan berjamaah, mungkin dapat satu rakaat, mungkin dapat ya tahiyat terakhir dan seterusnya, dan bisa mengingkari, maka silakan diingkari. Ya, ataukah kemungkaran tersebut bisa ditunda ketika selesai dari sholat kemudian baru mengingkari karena kemungkaran masih ada? Maka semua ditimbang. Ya, ataukah kemudian ketika memang harus ya berjamaah kemudian selesai dari jamaah kemudian kemungkaran sudah tidak ada lagi sehingga tidak bisa mengingkari, maka ini semua ditimbang. Ya, apakah kemungkaran tersebut juga memang harus diingkari pada waktu tersebut atau mungkin di waktu yang lain? Ya, bisa untuk mengingkari, maka di sini menimbang dari maslahat dan mudharat tadi, mana yang ya paling besar maslahatnya itu yang diambil, mana yang sedikit mudharatnya itu yang diambil. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Fa in kanat ihda al maslahataini haraman wal ukhra makruhatan kudimal makruh ala al haram. Jelas ya bahwa kalau satunya haram satunya makruh, maka didahulukan ya ditinggalkan yang haram. Fa yuqaddamul aklu minal mustabah ala al haramil khalis, maka memakan makanan yang yang meragukan halalnya lebih baik daripada memakan makanan yang jelas haramnya. Kadzalika yuqaddam sa'irul makruhat 'alal muharramah, demikian juga ya didahulukan perkara yang makruh daripada melakukan perkara yang haram. Wa in kanat al-mafsadatani haramaini quddima akhaffuhuma tahriman, kalau keduanya adalah haram maka yang didahulukan, yang diambil adalah yang paling ringan haramnya. Wa kadza idza kanat makruhataini quddima ahwanuhuma, ketika keduanya adalah makruh maka diambil yang paling ringan dari kedua yang makruh tersebut. Wa maratibul muharramat wal makruhat fi shighari wal kibari tastad'i bastan katsiran, adapun tingkatan-tingkatan haram dan makruh besar dan kecilnya itu membutuhkan penjelasan yang panjang lebar ya, tentunya pada tempatnya. Dalam hasiah terakhir ikhwani fillah sebelum kita istirahat, pada hasiah di halaman 72 perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yura anna kullu dzikrin wujida sababuhu fi shalah falahu fi'luhu falaka an tutabi'al muadzin fi shalatika, istadalla bi qissati ar-rajul alladhi hamidallaha hina atas ya. Syekhul Islam menyebutkan bahwa zikir yang ada sebabnya itu diperbolehkan di dalam sholat. Zikir yang ada sebabnya itu diperbolehkan di dalam sholat. Contohnya adalah yaitu menjawab adhan. Ketika kita dalam sholat dan ternyata mendengar adhan, maka boleh menjawab adhan. Ya. Dalilnya adalah kisahnya seorang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah di dalam sholatnya. Ya, hadis yang terkenal ikhwani wa akhwati fillah. Dan ini disebutkan ikhwani fillah rahimakumullah oleh Syekh Al-Utsaimin sebagai bentuk amanah ilmiah ya, bagaimana ilmu tidak ada yang ditutupi ya, semua disampaikan. Tetapi menurut pandangan Syekh Al-Utsaimin, bagaimana, mana yang lebih maslahat? Lakin fi madzhab ilaihi nadhar, ya kata Syekh Utsaimin, apa yang diambil oleh Ibnu Taimiyah ini ada catatan, ya ada catatan. Bal yuqal idza kanat la yusghiluka 'anish shalah fala ba'sa, ya. Kalau kemudian zikir tersebut yang ada sebabnya bisa engkau lakukan dalam salat, ya. Itu tidak mengganggumu di dalam salat, maka silakan kerjakan. Ya, dengan catatan apa? Tidak sampai menyibukkan, tidak sampai mengganggu, silakan kerjakan. Ya. Mithlu alhamdulillah, contohnya ya ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, boleh. Enggak mengganggu sama sekali. Ya. Ketika dalam salat kemudian diganggu oleh syaitan, ya, hatinya selalu diganggu oleh syaitan berat, maka boleh mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ringan. Boleh, ya. Akan tetapi kalau kemudian ijabatu al-muadzin, maka kata beliau hadza dzikrun katsir, ini zikir yang panjang. Ya, yusghil 'anish shalah, ini menyibukkan dari salat. Bagaimana kalau harus imamnya rukuk, kita ikut rukuk dan seterusnya, ya, repot. Fal aula adamul ijabah, maka di sini yang lebih utama, ya, bagaimana sikap tawadhu'nya beliau? Beliau mengatakan lebih utama, tidak mengatakan yang satunya salah, tidak. Tapi yang lebih utama adalah meninggalkan, ya, menjawab adzan tersebut karena itu zikir yang panjang yang menyibukkan salat. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, kita istirahat ya 10-15 menit insyaallah taala, dan insyaallah kita lanjutkan setelahnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.